Jadi apalagi yang banyak terjadi itu di Valentine Day. Iya. Yeah. Mereka seolah-olah bahasanya berbagi kasih sayang. Kasih sayang. Tapi ternyata yang ada adalah berbagi nafsu. Seolah-olah karena kalau dalam Islam, Kang Uzan, kalau kasih sayang itu tidak pada hari tertentu, akan tapi setiap hari. Setiap hari kita dianjurkan untuk berbagi kasih sayang. Tapi nggak harus nunggu setahun, Kang Uzan, ya. Kelamaan kalau nunggu kasih sayang hanya setahun sekali. Tapi itu bukan dengan cara yang seperti itu. Iya, bukan dengan cara yang seperti itu. Baik, ini kelihatan, Kang Uzi. Ini akan lebih menarik lagi nanti kalau memang sahabat radioku juga ikut berpartisipasi ya di sini, kan, baik ya? Sahabat yang dan sambil kita menunggu nih Kang Uzi, lebih baik kita break dulu deh. Baik nah, kita baik sahabat dulu. Lagi yang belum bergabung, kita tunggu SMS-nya di via 0813-2146-1079 atau bisa lewat via telepon 0231-252-2549. Yeah.